ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah isbal berlaku bagi lengan baju? Isbal asalnya yang dilarang itu untuk melewati mata kaki. Tapi kalau yang melewati apa namanya tangannya dengan maksud dia bersombong atau bermegah-megahan dengannya, maka itu bukan masuk di dalam pembahasan isbalnya. Memang seorang itu bersombong, bermegah-megahan dilarang di dalam agama.